Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamdabu ta'khiruha li ziyadatil musalli. Tidak disunahkan mengakhirkan sholat jenazah untuk menunggu musalli supaya lebih banyak, ya. Jadi mengakhirkan sholat mayit supaya yang sholat lebih banyak itu hukumnya tidak sunnah, ya. Hukumnya tidak sunnah karena ada hadis yang berbunyi asri'u bil janazah, percepatlah dalam mengurus jenazah. Jadi jenazah ini sunnahnya dipercepat, ya, mandinya dipercepat, sholatnya dipercepat, dan pemakamannya juga dipercepat. Oleh karena itu mengakhirkan sholat demi agar yang mensolati banyak itu tidak disunahkan. Illa liwaliyin, kecuali jika yang ditunggu adalah wali, ya. Wali artinya kerabat dari mayit. Jadi kalau penundaan sholat itu karena menunggu datangnya wali mayit supaya wali itu mensolatinya, maka sholatnya boleh diakhirkan. Mengapa boleh diakhirkan? Karena wali itu lebih berhak menjadi imam, ya. Wali dari mayit itu lebih berhak menjadi imam daripada yang lain. Dan batasan kebolehan ini adalah bila memang datangnya itu tidak lama, ya. Kalau menunggunya tidak lama, dan juga mayitnya tidak berubah, ya. Mayitnya tidak berubah. Jadi kalau walinya datangnya lama atau ada kekhawatiran mayitnya berubah, itu tentunya kesunahannya segera mensolati. Ibnu Hajar di dalam kitab Sufah menjelaskan bahwa Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah menggunakan kalimat la ba'sa, ya. Kalau la ba'sa itu berarti tidak apa-apa mengakhirkan sholat demi menunggu wali yang datang. Jadi kalau menggunakan redaksi la ba'sa berarti mengakhirkan sholat demi wali itu hukumnya tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib, hanya tidak apa-apa saja. Wa qala ba'dul muhaqqiqin annahu idza lam yukhsha qawluhu yanbaghi intidharuhu mi'atan. Aw arba'in rujya hudurhum qariban. Ini pendapat dari sebagian ulama ahli tahqiq. Sebagian ulama ahli tahqiq muhaqqiqin memilih pendapat yang mengatakan bahwa bila tidak ada kekhawatiran mayitnya berubah, maka baiknya menunggu 100 orang atau 40 orang yang diharapkan mereka datang di waktu yang dekat, ya, di waktu yang dekat. Pendapat ini atau penjelasan ini berdasarkan dari hadis. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu, menunggu 40 atau 100 orang yang mereka mungkin datang di waktu yang tidak lama. Jadi pendapat sebagian muhaqqiqin ini berbeda dengan yang lain tentunya, ya. Berbeda dengan yang lain karena di penjelasan sebelumnya tidak disunahkan mengakhirkan. Jadi ini penjelasan ini adalah lawan dari penjelasan sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak disunahkan mengakhirkan untuk menambah, ya, menambah jumlah musalli. Kalau penjelasan yang ini ada anjuran untuk mengakhirkan. Ini lawan dari penjelasan sebelumnya. Ibnu Hajar di dalam kitab Raudhah menjelaskan bahwa tidak boleh diakhirkan sholat jenazah, tidak diakhirkan. Yaitu tidak disunahkan mengakhirkan untuk menambah banyaknya orang yang sholat. Hal ini berbeda dengan pendapat As-Subki, ya. Pendapat As-Subki, Imam Subki, dan juga diikuti oleh Adri'i, juga Zarkasi dan selainnya mengatakan, andai kata mayat tidak ada kekhawatiran berubah, baiknya menunggu 100 atau 40 orang yang diharapkan mereka hadis yang menganjurkan tentang hal itu. Kemudian Abu Syubran Malisi mengatakan bahwa kebiasaan yang berlaku sekarang adalah mereka tidak mensolati mayit setelah mayit dimakamkan. Jadi mestinya kan orang yang terlambat itu mestinya walaupun mayitnya sudah dimakamkan mereka tetap mensolatinya, ya mestinya seperti itu. Tapi menurut Ali Sumirah Malisi, rata-rata orang yang terlambat itu dia tidak mensolati mayit setelah mayitnya dimakamkan. Jadi oleh karena itu tidak jauh juga bila kita mengatakan sunnah menunggunya, ya sunnah menunggunya, karena hal itu adalah kebaikan untuk mayit, ya hal itu adalah kebaikan untuk mayit. Jadi semakin banyak jamaah itu kan tentunya semakin banyak yang mendoakan mayit. Jadi daripada orang-orang yang terlambat itu tidak mensolati mayit setelah mayitnya dimakamkan, lebih baik menunggu mereka, karena hal itu merupakan kebaikan yang akan didapatkan oleh mayit. Tentunya hal ini dengan catatan selama ada potensi bahwa mereka tidak mensolati setelah mayit dimakamkan, ya setelah mayit dimakamkan. Dan penjelasan inilah yang lebih tepat untuk mengarahkan penjelasan dari Zarkasi tadi, Zarkasi yang mengatakan bahwa sunnah menunggu. Jadi di dalam bagian ini penjelasannya bisa dibenarkan kalau memang diarahkan kepada orang-orang yang kemungkinan besarnya dia tidak mensolati mayit setelah mayitnya dimakamkan. Jadi daripada mereka tidak mensolati, lebih baik menunggunya. Dan di dalam hadis Muslim, ya, di dalam hadis Muslim yang menjadi dasar dari kesunahan ini, dasar dari anjuran ini, kalau kita melihat kalimat yang dipilih oleh Fathul Mu'in, hadis yang menjadi dasar ini bukanlah hadis setelahnya, ya, setelahnya akan ada hadis lagi. Tapi karena ini menggunakan wawu, berarti antara hadis di kata ini dengan di wafi Muslim ini, berarti keduanya tidak sama karena menggunakan wawu. Ya. Kalau kita teliti dengan lugat, jadi yang dimaksud hadis sebelumnya bukanlah hadis setelahnya. Tetapi kalau kita melihat di kitab Tufah, kalau kita melihat di kitab Tufah, hadis yang menjadi dasar dari sebagian muhaddikin ini sama dengan hadis setelahnya, sama dengan hadis wafi Muslim ini, kalau di kitab Tufah, ya, kalau di kitab Tufah. Jadi di kitab Tufah itu Ibnu Hajar menjelaskan yang pertama hadis yang ada di Muslim, kemudian setelah itu Ibnu Hajar baru menjelaskan tentang permasalahan ini. Jadi kebalikan dari di Fathul Mu'in, ya. Kalau di Fathul Mu'in kan alasan Ba'dul Muhaddiqin ini lil hadis, ya, baru menyebutkan Sahih Muslim. Tapi kalau di Ibnu Hajar menyebutkan Sahih Muslim dulu baru lil hadis. Berarti yang dimaksud lil hadis adalah hadis yang ada di Sahih Muslim. Dan oleh kitab Ihan Abu Talibin, hal ini mungkin saja ada yang kurang, ya. Mungkin saja ada yang kurang dari pencetak, dari yang menulis kitab. Mungkin saja yang kurang itu berupa kata wahuwa ma, ya. Jadi wafil Muslim ini menurut di kitab Ihan Abu Talibin ada yang kurang. Kekurangannya adalah, ini kalau saya tulis, ya. Kalau saya tulis kekurangannya itu wahuwa ma, begini, ya, wahuwa ma fi Muslim, gitu. Jadi menurut Fathul Mu'in ada kata wahuwa ma yang tidak ditulis oleh penulis kitab, karena hal ini tidak sesuai dengan yang ada di kitab Tuhfah. Sedangkan penulis Fathul Mu'in ini, kita tahu bahwa mereka adalah beliau adalah murid dari Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Wa fi Muslim, wallahu a'lamu bishawabi.